والمرسلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pada pagi hari ini pelajaran kita membaca kitab Sahih Al-Bukhari rahimahullahu taala, masih kitab Al-Adzan bab yang ke-54 pada halaman 244. Dengan judul kata Imamul Bukhari, kata Imamul Bukhari Amirul Mu'minin fil hadith rahimahullahu ta'ala, bab imamatil abdi wal maula, babu imamatil abdi wal maula, bab menjadi imamnya seorang budak, ya. Wal maula, seorang maula, ya. Kalau budak, kalau al-abdi atau al-abdu itu budak yang masih statusnya budak, ya, budak yang masih status budak. Sementara maula, mantan budak yang sudah dibebaskan, yang sudah dimerdekakan, maka dia digelari dengan maula, maula fulan. Dia dinisbatkan kepada yang memerdekakan dia, ya. Maula itu panggilan untuk orang yang sudah terangkat perbudakan darinya dengan pembebasan majikannya atau orang lain. Ketika seseorang membayar, ya, memberikan uang, harta untuk pembebasan budaknya, maka budak ini terbebas dari perbudakan dan dia dinasabkan kepada yang memerdekakan dia dengan nasab wala, maula fulan, ya, maula fulan, maula fulan. Dan dia membukakan pintu waris mewarisi di luar silaturahim, di luar yang disebabkan oleh rahim. Ya, wala ini membukakan pintu waris mewarisi. Ya, terutama mewariskan. Ketika budak ini meninggal dunia, maka yang memerdekakan itu berhak mendapatkan warisannya, dan dia mendapatkan setelah ashabil furud, setelah orang-orang yang sudah dapat jatah dari Allah dalam Al-Quran, ya. Kemudian setelah asabah, setelah asabah ini asabah orang laki-laki yang umumnya yang tidak ada mendapatkan jatah tertentu di dalam Al-Quran dan mereka mendapat sisa. Ketika asabah tidak ada dan penerima warisan yang sudah tertentu jatahnya dari Allah sudah mendapatkan semua, maka kalau ada setelah itu yang berhubungan dengan wala ini, maka dia mewarisi. maka dia mewarisi. Ini luar biasa anugerah wala yang diapresiasi oleh Islam. Di samping Islam selalu menganjurkan untuk memerdekakan, dan bagi yang memerdekakan mereka mendapatkan nasab wala dari orang yang dimerdekakannya dengan misalnya Ikrimah Maula Ibni Abbas, ya, ada Ikrimah Maula Ibni Abbas, seperti Barirah Maula Aisyah, yang mereka mendapatkan kebebasan disebabkan oleh mereka. Dan ini luar biasa Maula ini. Nah, sekarang ada dua orang di sini, yang pertama Abdun, yang kedua Maula. Abdun dengan Maula berbeda. Abdun masih berstatus budak, sementara Maula sudah terangkat perbudakan dan dia sudah jadi Maula. Jadi orang mantan budak. Mantan budak. Nah, mereka berdua ini menjadi imam. Boleh apa tidak? Nah, itu masalahnya. Boleh apa tidak mereka berdua ini jadi imam? Yang satu budak, yang satu mantan budak. Kemudian ditambahkan oleh Imam Bukhari penjelasan tentang bab ini dengan nukilan. Ia mengatakan wa kanat Aisyatu ya ummuha abduha zakwanu minal mushafi. Imam Bukhari menukilkan athar. Ya, Imam Bukhari menukilkan athar. Athar ini istilah, yang dia istilah ini lebih umum daripada hadis. Athar itu lebih umum daripada hadis. Athar adalah apa yang diriwayatkan dari Nabi dan yang lainnya, baik itu perbuatan atau perkataan. Athar bisa jadi dia sebuah hadis, bisa jadi bukan hadis, seperti sekarang ini adalah perbuatan Aisyah, dan dia diistilahkan oleh para ulama dengan athar. Ya, Imam Bukhari di sini meriwayatkan atau menukilkan athar Aisyah. Wa kanat Aisyatu radhiyallahu anha, adalah Aisyah ya ummuha, mengimaminya. Amma ya ummu imaman, yaitu mengimami, mengimaminya abduha. Abduha budaknya, ya, abduha budaknya, ya, budaknya. Yang dimaksud dengan abdun di sini budak, ya, atau hamba sahayanya, ya, abduha budaknya, yang bernama atau yang dipanggil dengan Zakwan. Ini nama atau panggilan Zakwan. Minal mushaf, ia membaca dari mushaf, ya, ia membaca dari mushaf. Dia mengimami, dan bacaan ia dalam sholat tersebut itu dibaca melalui mushaf. Menjadi imam, dan dia budak, dan yang diimaminya siapa? Majikannya, tuannya, yaitu Aisyah. Dan yang paling penting kita ketahui di sini, dia sedang membaca mushaf Al-Quran. Ya. Dalam riwayat yang lain, atau dari jalan yang lain, di luar nukilan ini, ada tambahan bahwa beliau mengimami di bulan Ramadan, salat tarawih. Ya. Dia mengimami tuannya Aisyah salat tarawih dengan membaca bacaan Al-Quran, dengan membaca Al-Quran, dan dia menggunakan mushaf, menggunakan Al-Quran. Ya, ini nukilan pertama, nukilan pertama sebagai pegangan bahwa budak itu ternyata boleh menjadi imam dengan perbuatan Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Dan kemudian tambahan dari nukilan Aisyah ini, bolehnya membaca ayat-ayat Al-Quran ketika jadi imam dari mushaf, mulai membaca dari mushaf itu Al-Quran biasa, bukan hafalan, bukan hafalan. Kemudian kata Imam Bukhari, wa waladil baghi, ya, dan menjadi imamnya anak zina. Ya, baghi itu zina. Baghi adalah perbuatan zina, yaitu anak zina. Boleh tidak jadi imam? Ini juga permasalahan yang diangkat oleh Imam Bukhari di sini. Wa waladi al baghi atau wa waladi zina, wa anak zina. Dia tidak ada ayah syar'inya. Ya. Kemudian yang keempat, pertama abdun, dan untuk abdun ini ditegaskan oleh Imam Bukhari dengan perbuatan Aisyah. Kemudian yang kedua maula, yaitu mantan budak. Yang ketiga waladil al-baghi, anak hasil zina. Ya, mereka tahu nanti dia ketika besar jadi hafiz Al-Quran. Ya. Ya, karena sekolah pesantren hafal Quran, jadi hafiz Al-Quran. Bolehkah dia jadi imam? Sementara orang tahu dia hasil dari hubungan di luar nikah. Walaupun setelah itu orang tuanya, ayah biologisnya menikahi ibunya. Ya. Tetapi dia anak zina. Ya. Kemudian yang keempat, wal-a'rabi. A'rabi adalah orang yang tinggal di pedalaman. Orang yang tinggal di lembah-lembah, dari di padang pasir, berpindah satu lembah ke lembah yang lain, membawa hewan-hewan ternak, membawa tenda-tenda, kadang tidak membawa tenda pula. Ya. Kemudian mereka biasanya lebih dominan tidak punya pengetahuan. Ya. Bila mana mereka hafalan Al-Qur'annya mungkin ada yang hafal Al-Qur'an lalu menjadi imam di antara mereka, boleh apa tidak, atau mengimami yang bukan Badui. Arabi itu Badui, ya. Arab Badui, ya. Atau dia mengimami yang bukan Badui, boleh apa tidak. Yang kelima, budak, amdun, maula, anak zina, orang desa, ya. Bukan desa sekarang sudah pintar-pintar. Ya. Kalau dahulu Badui itu memang terkenal, dia tidak punya etika, tidak punya aturan. Ya. Kemudian mereka lebih banyak sibuk dengan berpindah-pindah, mengurusi hewan ternak, mencari mana lembah yang banyak rumputnya, yang banyak airnya, berpindah ke sana kemari. Itu Badui dahulu, dan mereka orangnya kasar-kasar. Dan tidak punya etika, mereka makanya tidak ada standar. Mereka tidak dimasukkan kepada aturan adab. Karena mereka memang tidak belajar adab. Makanya mereka kadang-kadang bertanya kepada Nabi itu luar biasa. Ya. Dalam Sahih Bukhari, ketika dia minta hujan, seharusnya kan dengan adab, dengan sopan, dia butuh Nabi. Tapi dia sudah terlambat, Nabi sedang khutbah, terlambat ke masjid, orang sedang khidmat mendengarkan khutbah, tiba-tiba dia masuk tegak di tengah-tengah masjid dan memanggil Nabi, ya Rasulullah, halakatil amwal. Nabi sedang khutbah, dia tidak punya aturan. Ya Rasulullah, halakatil amwal waja'al iyal, maksudnya kena sudah kekeringan, ya, kemarau panjang, ya, air sudah habis, persediaan air untuk kebun kami sudah habis pula. Udu'ullah ayyuwaithana, berdoalah engkau kepada Allah untuk menurunkan hujan. Ya. Langsung Nabi SAW tengadahkan tangan dan meminta hujan. Kata yang bercerita, sahabat Nabi SAW. Ya. Maka keluar mereka dari sholat ini, sholat Jumat ini, keluar dari sholat Jumat, matahari seperti biasa cerah. Langit cerah, panas, terik, dan tidak ada satu awan hitam pun di langit, kata mereka. Tetapi kami lihat dari kejauhan ada datang awan hitam. Kan awan hujan berbeda dengan awan biasa. Ya. Datang awan hitam dari arah Sila. Ada gunung Sila namanya, arah utara Masjid Nabawi. Ya. mengarah berjalan menuju Madinah. Kemudian di atas Madinah berkumpul, bertambah, bertambah sampai hitam. Ya. Sampai hitam dengan Madinah, turun hujan. Kata yang bercerita, hadis dalam Sahih Bukhari, sampai kami tidak melihat matahari satu minggu. Hujan setiap hari. Ya. Sampai Jumat berikutnya. Jumat berikutnya, kata yang bercerita juga, sahabat ini, datang lagi seorang badui dari pintu yang sama. Saya lupa, saya ragu apakah dia yang minggu yang lalu atau yang lain. Datang, kemudian seperti itu juga, terlambat. Kemudian dia ceritakan, semua sudah pada banjir. Sudah kelebihan air pula. Ya Allah, mintalah kepada Allah untuk menghentikan hujan. Agar dia menghentikan hujan. Maka Nabi SAW berdoa kepada Allah untuk memindahkan hujan. Ini adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma alal akami wadh-dhirabi wabutunal adi wabutunil awdiyati wa manabitis syajar. Pindahkan ke lembah-lembah, ke mana-mana, ke tempat-tempat tanaman, ke kebun-kebun kami, bukan di negeri kami. Ini orang badui. Ya. Orang badui. Kemudian banyak tindakan mereka yang di luar normal, ya, yang tidak biasa. Bahkan mereka kalau bertanya tidak ada aturan. Ada badui bertanya, datang, dia mengatakan, ya Rasulullah, sungguhnya saya, bahkan dia memanggil Nabi dengan Muhammad, ya Muhammad, sungguhnya saya tidak bisa melantunkan atau mengucapkan bacaan-bacaan yang kamu baca dalam sholat, ya. Dan tidak juga bisa membaca melafazkan bacaan-bacaan yang dibaca oleh Mu'adz, ya. Bacaan sholat. Lalu apa yang kamu baca? Kata Nabi kepadanya, saya hanya bertasbih, bertahmid, ya, ya, bertakbir itu saja. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Itu yang dibacanya dalam sholatnya. Al-Fatihah tidak. Ya, bacaan-bacaannya lain juga tidak bisa dia baca. Kata Nabi SAW, haulaha nudandin. Sebenarnya bacaan kami itu pula intinya. Kan bacaannya cuma itu intinya, takbir, tahmid. Ya, dalam sholat kita kan itu intinya. Menunjukkan bahwa mereka beragamanya sesuai dengan apa yang keadaan mereka. Bolehkah mereka jadi imam? Nah, ini masalahnya. Ini yang diangkat oleh Imam Bukhari wal A'rabi. Kemudian yang kelima, abdun maula waladuz zina al-A'rabi. Kemudian yang kelima, gulam. Gulam ini bukan nama orang, ya. Ya. Kalau di sini gulam jadi imam dia. Ya, jadi imam. Imam tetap malah. Tapi status gulam, keadaan, yaitu anak yang belum baligh. Anak yang belum baligh tetapi pasti sudah mumayyiz. Ya, belum balik 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, ya, umumnya belum balik, bolehkah jadi imam? Ini gulam. Wal gulam alladhi lam yahtalim, yaitu anak yang belum mimpi, maksudnya belum balik. Ya. Imam Bukhari seakan-akan, ya, memberikan isyarat bahwa ke semua yang tadi boleh jadi imam. Ya, boleh jadi imam. Apa isyaratnya? Ini dia. Kata beliau, liqaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Nabi, ya ummuhum aqra'uhum likitabillah. Yang menjadi kriteria imam, kriteria pertama imam adalah yang paling menguasai Al-Quran. Siapapun dia. Nah, itu kira-kira. Baik itu budak atau maula atau bahkan anak zina sekalipun, atau orang badui, atau anak-anak masih belum baligh, tapi kalau dia Al-Qur'annya, ya, dikuasainya, banyak hafalannya daripada yang tua-tua, ya, jadi dia pantas jadi imam. Ya. Ini isyarat bahwa kelima-lima yang tadi itu boleh jadi imam. Ya, boleh jadi imam. Karena Nabi SAW bahkan dipilih. Karena Nabi SAW mengatakan secara umum, yang menjadi imam itu yang paling menguasai Al-Quran. Siapapun dia. Ya. Bisa dipahami babnya? Nah, begitu. Kemudian kita baca hadisnya. Hadis nomor 692. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala berkata, haddatsana Ibrahim bin Al-Munzir qala haddatsana Anas bin Iyad an Ubaidillah an Nafi'in an Abdillah bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala lamma qadima al-muhajirun al-awwalun al-usbata ya mawdi'un biquba qabla maqdami rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana ya'ummuhum salimun maula abi hudzaifah wa kana aktsaruhum qur'ana ya wa kana aktsaruhum qur'ana. Sekarang kita pakai cara membaca terjemahannya biar diikuti sama-sama terjemahannya ya, mulai dari sahabatnya ya, sahabatnya Abdullah bin Umar, dari Ibnu Umar baris yang ketiga, ia berkata ketika orang-orang muhajirin pertama datang ke Usbah atau Usbah. Usbah ini kata perawi, dijelaskan juga di sini, adalah nama sebuah tempat di Quba, mawdi'un bi Quba. Jadi Usbah itu nama tempat yang letaknya di mana? Di Quba. Quba ini juga nama tempatnya, nama tempat sekarang dikenal dengan Quba ya. Di zaman itu juga dikenal dengan Quba. Di situ ada nama, ada tempat yang bernama Usbah ya, yang bernama Usbah. Ketika orang-orang muhajirin pertama datang ke Usbah, nama sebuah tempat di Quba, sebelum datangnya Rasulullah SAW, berarti Nabi SAW masih di Mekah. Para sahabat kan sudah banyak yang hijrah. Nah, mereka yang hijrah-hijrah ini berkumpulnya dahulu di mana? Di tempat ini, di Usbah ini. Di situ waktu itu yang mengimami mereka adalah Salim, nama orang ya. Yang menjadi imam sholat ketika itu adalah Salim, mantan budak, itu yang maula ya. Mantan budak Abu Hudzaifah. Kenapa dia jadi imam? Karena ia paling banyak menghafal Al-Quran. Itulah tuntunan Nabi tadi. Padahal dia budak atau mantan budak maula Hudzaifah. Di sana ada orang-orang yang merdeka, ada orang-orang yang bukan budak dalam hidup mereka. Bahkan mereka orang-orang yang terkemuka hijrah, tetapi mereka tidak banyak hafal Al-Qur'annya. Justru yang dipilih jadi imam di situ siapa? Salim ini, Salim maula Hudzaifah. Salim maula Abi Hudzaifah. Maaf. Salim maula Abi Hudzaifah. Ini hadis ya, menjelaskan bahwa maula boleh jadi imam karena itu yang dilakukan oleh para sahabat. Standar mereka bukan status sosial, bukan status sosialnya imam, standarnya hafalan Al-Qur'an. Kalau kita kan status sosial atau tambahan-tambahan yang lain seperti sudah mendapat gelar haji. Nah, ini juga dikatakan standar. Ini kan sudah haji, kamu kan masih tamatan pesantren. Ya. Walaupun yang sudah haji itu tidak karu-karuan baca Al-Quran, yang penting sudah haji. Ya. Sementara yang tamat pesantren itu bacaannya bagus, makhrajnya bagus, tajwidnya bagus, hafalannya banyak, standarnya bukan itu. Ya, ini tentu tidak sama dengan tuntunan Nabi SAW. Walaupun nantinya akan ada pertimbangan-pertimbangan ketika dalam hafalan Quran sama, nah itu yang telah kita pelajari, siapa yang paling tua usianya yang didahulukan ketika Qurannya sama, ilmu agamanya sama ya. Jadi hadis yang pertama ini menegaskan bahwa maula jadi, boleh jadi imam, dan kemudian kasus Aisyah budak jadi imam, ya. Kemudian untuk yang waladul baghi, anak zina, orang-orang badui, anak kecil, anak kecil ini nanti akan ada di riwayatnya. Kalaupun kita tidak mendapatkan riwayat yang ada dalam kitab ini, tentu para Imam Bukhari seakan-akan mengkiaskan budak saja boleh, ya. Apalagi orang yang lahir bukan budak, walaupun anak zina, dia kan bukan budak, dia merdeka, ayahnya jelas bukan budak, ya. Walaupun statusnya memang lahir di luar nikah, ya. Kalau budak saja boleh, kenapa dia tidak dibenarkan? Begitu juga orang badui, orang badui kan bukan budak, nah, statusnya lebih daripada seorang budak. Begitu juga anak yang belum baligh, ya. Terlepas dari riwayat yang menjelaskannya, ya. Kalau seandainya tidak ditemukan di riwayatnya, nah, tentu seakan-akan Imam Bukhari mengkiaskan dengan kasus-kasus tadi. Salim maula Abi Hudzaifah diangkat jadi imam, di belakangnya orang-orang merdeka semuanya dari mulai lahir, mungkin orang-orang yang lebih tinggi status sosialnya dari dia, kemudian bahkan budaknya Aisyah mengimami Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, mengimami Aisyah radhiyallahu taala anha, apalagi yang bukan budak. Kira-kira begitulah cara mengambil dalilnya. Meskipun untuk anak yang masih bayi, yang belum baligh ini, maaf, anak yang belum baligh ini ada nas khusus ceritanya, yang bahwa ketika itu ada seorang anak yang mengimami, ya, orang-orang tua di zaman Nabi SAW untuk gulam yang belum baligh. Ya. Nah, inilah hadis yang pertama tentang Salim maula Abi Hudzaifah, yang dia adalah maula mengimami para sahabat yang lain, muhajirin ini, muhajirin, ya, yang pertama pula, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin, orang yang pertama dari orang muhajirin itu yang mengimami maula, yaitu Salim, disebabkan oleh dia menguasai Al-Quran dari yang lain, ya. Ini menunjukkan Al-Quran itu semua orang bisa menguasainya, bisa menguasai dalam segi hafalan, dari segi penguasaan pemahaman dan kekuatan hafalan, bukan dari disebabkan oleh kedudukan, bukan oleh keturunan, bukan oleh kekayaan, siapa saja. Ada kisah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, ya, dalam kitab sahihnya, di kejadiannya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, ya. Hadisnya tentang bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi SAW, inna allaha rafa'a bihadhal kitab aqwaman wa yada'u bihi akharin. Ini riwayat hadisnya, bahwa Allah mengangkat dengan Al-Quran, meninggikan derajat, memuliakan banyak orang, dan dengan Al-Quran pula Allah merendahkan dan menghinakan banyak orang. Kisahnya bermula dari, hadis ini dimulai oleh kisah, sebab urutnya, ya, atau sebab didungkilkan hadis ini oleh Umar bin Khattab. Ketika dia jadi khalifah, dia pernah datang ke Mekah, dan di situ dia sudah punya gubernur. Dia meminta gubernur Mekah untuk datang menghadap. Gubernur Mekah untuk datang menghadapnya ke mana? Ke Madinah, karena ibu kota ketika itu bukan di Mekah, di Madinah. Datang ke Madinah. Lalu Umar bertanya kepada gubernur ini, siapa yang mewakili? Karena dahulu gubernur tidak ditetapkan wakilnya. Jadi dia memilih wakil sendiri. Ketika datang, lalu dia, Umar bertanya, siapa yang mewakilimu di Mekah sebagai pengurus di sana? Kata gubernur ini, Ibnu Abza. Kata Umar, siapa dia? Kata gubernur ini, seorang budak. Kenapa budak kamu angkat sebagai wakil? Kenapa budak kamu jadikan sebagai wakilmu, PLT, sementara? Kata gubernur ini, karena dia alimun bi kitabillah wa alimun bil faraid. Karena dia menguasai Al-Quran, ya, alim dengan Al-Quran dan juga alim dengan faraid, maksudnya syariat. Ya, ilmu agamanya luas, Al-Qurannya luar biasa, maka itulah kriteria saya mengangkatnya jadi wakil atau sebagai pelaksana tugas mengurusi Mekah ketika saya pergi, kata gubernur ini. Nah, ini yang membuat Umar teringat hadis tadi. Ya, teringat hadis tadi bahwa Allah mengangkat dengan Al-Quran ini, memuliakan, meninggikan banyak orang walaupun statusnya masih adalah seorang budak. Walaupun statusnya adalah seorang budak, tapi karena dia menguasai ilmu Al-Quran, hafalan Al-Quran, dan juga menguasai ilmu agama, dia ditinggikan oleh Al-Quran tersebut, oleh Allah dengan Al-Quran tersebut. Ini ya luar biasa. Dan banyak, bahkan justru ada orang-orang yang non Arab, orang-orang ajam, yang Allah muliakan dengan agama ini melebihi orang-orang yang bukan Arab, orang-orang yang Arab sendiri, karena mereka menguasai, seperti Imam Bukhari yang sekarang kita membaca hadis-hadisnya yang dia riwayatkan, ini bukan orang Arab. Dan bahkan salah seorang dari kakeknya itu maula juga, salah seorang dari kakeknya ya, maula, kalau tidak salah namanya Bardizbah, ya. Bardizbah nama kakek yang ketiga atau nama kakek yang ketiga atau keempat, yang dia maula, menunjukkan bagaimana keturunan ini atau status sosial ini tidak memuliakan seseorang dan tidak standar kehinaan seseorang, yang memuliakan kitabullah, ya, memuliakan ilmu agama. Makanya Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadis Muawiyah, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala menghendaki dia mendapatkan kebaikan yang melimpah, yang banyak, yang tidak ada batasnya, maka Allah pahamkan dia agama. Dengan pemahaman kepada agama, terhadap agama tersebut, Allah curahkan kepadanya kebaikan yang tidak pernah henti-hentinya. Ya. Ini keutamaan belajar ilmu agama. Buktinya dengan modal menguasai Al-Quran dan menguasai ilmu agama, dia diangkat oleh gubernur tersebut sebagai wakilnya ketika dia pergi, dan ternyata direkomendasi oleh Khalifah Umar, dan bahkan dia menambahkan dengan hadis, ya, dengan hadis ini, bahwa perhatian kita kepada kitabullah, kepada Al-Quran akan memuliakan kita. Ya. Makanya untuk mengembalikan kaum muslimin kepada kejayaan dan kepada kemuliaan, kembalikan mereka kepada Al-Quran. Ya, dari mulai cara membaca yang benar, kemudian menghafalnya, kemudian memahaminya, kemudian menerapkan dalam kehidupan. Nah, ini yang adalah kunci, ya, kejayaan, kunci kekuatan. Ya. Kunci kekuatan dan kunci kebahagiaan seorang hamba di muka, di dalam hidup di dunia ini, yaitu kitabullah. Itu hadis yang pertama. Dan hadis yang kedua, 693, Imam Bukhari rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Yahya qala haddatsana Syu'bah qala haddatsani Abu Tayyah an Anas bin Malik. Ya, tadi hadis Abdullah bin Umar, yang sekarang adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, isma'u wa ati'u. Isma'u wa ati'u. Dengarlah oleh kalian dan taatilah oleh kalian. Wa inistu'mila habasyun. Wa meskipun atau sekalipun yang diangkat atau yang ditugaskan itu seorang budak Habasyi. Di sini konteksnya adalah pemimpin. Ya, diperintahkan untuk mendengar dan mentaati pemimpin. Sekalipun pemimpin itu dari budak atau dari Etiopia, Habasyi. Ya. Ka'anna ra'sahu zabibah. Ka'anna ra'sahu zabibah. Seakan-akan kepalanya ya, zabibah. Kepalanya biasanya kecil-kecil. Ini diantara uraian para pensyarah hadis. Maksud dari ka'anna ra'sahu zabiba sebagai isyarat bahwa kepala mereka kecil-kecil, atau isyarat tentang rambut mereka yang keritingnya bulat-bulat. Ya, keritingnya lingkaran rambutnya itu melingkar, itu sangat kuat, bagai kismis. Ya, bagai kismis. Ini diantara syarah yang dijelaskan oleh para ulama. Ya. Atau kemungkinan lain karena hitamnya, ya, diumpamakan karena kismis itu kalau sudah kismis itu kan umumnya kalau sudah anggur yang dikeringkan biasanya warna-warnanya berubah, ya, bisa jadi kuning ke hitam-hitaman, dia bahkan bisa jadi hitam. Nah, itu yang perumpamaan kemungkinan yang ketiga. Yang pertama karena kepalanya memang kecil-kecil, yang kedua karena keriting rambutnya yang membentuk seperti kismis, atau karena warna kulitnya. Ini beberapa uraian para pensyarah hadis tentang makna dari perumpamaan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Walaupun dia budak Habasyah yang seperti itu bentuknya, kalau dia jadi pemimpin, dengarkan dan taati. Ini bukan disuruh memilih mereka, tetapi perumpamaan apa mestinya mentaati pemimpin. Ya. Kemestian mentaati pemimpin. Secara normal maka tidak akan mungkin ada orang yang mau taat kepada orang, kepada budak. Ya. Tidak akan mau mematuhi budak. Bahkan kalau mereka butuh pun ketika di hadapan mereka ya, ada seorang budak, mereka mungkin enggan untuk minta pertolongan. Dia butuh pertolongan. Tapi yang dilihatnya kok budak ya? Ya. Enggan dia karena budak. Merasa rendah. Biasa hukum manusiawinya. Merasa rendah untuk minta pertolongan. Kecuali kalau dia yang mengajukan dirinya untuk menolong. Tapi untuk minta pertolongan. Ya, merasa berat ya. Merasa tidak pantas. Apa ini dalam hukum biasa. Kalau dia jadi pemimpin. Tetap harus kalian taati dan kalian dengar. Kata Nabi. Ya. Kemudian kemungkinan yang kedua. Kalau dia memperoleh kepemimpinan itu dengan paksa. Misalnya dia punya pasukan dari bangsa budak yang banyak. Sehingga suatu ketika dia menyerang. Ya, melakukan kudeta. Akhirnya. Dia berkuasa dan dia sudah mampu untuk menjaga stabilitas keamanan ekonomi setelah dia menduduki kedudukannya, maka orang-orang yang di bawahnya wajib taat. Ini kemungkinan dan tidak pembenaran untuk mengangkat ketika memilih, karena bukan kriteria pemimpin yang dipilih dari bangsa budak, dari orang yang berstatus budak. Tetapi ini adalah penegasan untuk taat kepada pemimpin sekalipun dia seorang budak. Kata Nabi SAW. Isma'u wa ati'u wa in istu'mila habasyiyun ka'anna ra'sahu zabiba. Apa hubungannya dengan imam ini Ustaz? Apa hubungannya dengan imam dalam sholat? Kalau yang hadis yang pertama jelas ya. Maula Abi Hudzaifah itu jadi imam. ketika para orang muhajirin yang pertama-pertama berkumpul di Usbah sebelum masuk ke Madinah, mereka berada di sana, kemudian yang jadi imam Salim Maula Hudzaifah, padahal dia Maula karena dia menguasai Al-Quran. Sementara ini tidak. Apa hubungan hadis ini dengan menjadi imam dalam salat? Ya, karena hukum asalnya pemimpin jadi imam. Hukum asalnya pemimpin jadi imam. Ya. Al-amir huwa alladhi yatawalla al-imama. Pemimpin yang berstatus jadi imam. Ya, pemimpin yang jadi imam. Dia yang memimpin urusan dunia dan juga memimpin salat. Memimpin salat. Ini hukum asal dalam agama kita. Bahwa yang memimpin itu salat, juga yang mengimami salat. Ya. Tadi siapa pemimpinnya? Buddha. Ya, Habasyiyun. Kalau dia jadi pemimpin dan secara otomatis dia juga yang akan mengimami salat, menunjukkan bahwa bolehnya, ya, perintah dan secara tegas Nabi memerintahkan sebagaimana kalian mesti taat dan patuh ketika dia mengurusi urusan dunia, maka begitu juga kalian harus berimaman dengan dia ketika dia jadi imam. Ya, ketika dia jadi imam. Ya, inilah hubungan antara hadis ini dengan bunyi bab, yaitu seorang budak jadi pemimpin dunia dan otomatis dia pula yang menjadi imam dalam sholat, maka Nabi memerintahkan apa? Isma'u wa ati'u. Dengarkan dan patuhi. Ya. Inilah dua hadis yang ada di bawah bab ini. Adapun yang tadi saya isyaratkan bahwa anak yang masih belum baligh, ya, anak yang masih yang belum baligh jadi imam, di syarah ini diisyaratkan oleh ya, ini dia halaman 246, yaitu Amar ibnu Salamah al-niyat sebelum terakhir apa, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Amar ibnu Salamah adalah anak yang masih di atasnya, sebelumnya alinea di sebelumnya, pendalilan dengan hadis dalam masalah ini sudah benar. Adapun sahnya keimaman anak kecil yang belum baligh, maka hal ini dinyatakan secara jelas dalam as-sunnah, yaitu hadis Amr ibn Salamah al-Jarmi. Inilah anak kecil yang jadi imam, Amr ibn Salamah al-Jarmi, yang mengimami kaumnya pada saat itu usianya baru mencapai 6 atau 7 tahun. Ya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya. Dalam kitab sahihnya, Amr bin Salam adalah anak yang masih berusia 6 atau 7 tahun dan belum baligh. Meskipun demikian, dia merupakan orang yang paling hafalan, yang paling banyak mungkin ya, yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya di kalangan kaumnya, karena ia cepat menangkap bacaan para rombongan yang datang dari Madinah. Ia mendengarkan bacaan Al-Qur'an dari mereka, sehingga ia menjadi orang yang paling hafal, yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya di kalangan kaumnya dan sekaligus menjadi imam mereka. Dan bahkan dalam sebagian riwayat, beliau ini karena masih umur 6 tahun, ya, pakaiannya sembarangan saja, atau walaupun tetap dalam status menjaga auratnya, terkadang kalau apa, kalau saya tidak salah, dia para ada semacam teguran tentang pakaiannya. Mereka meminta agar pakaiannya dijaga. menunjukkan dia masih kecil, 6 tahun. Sekarang anak-anak kita 6 tahun sekedar bermain-main di masjid. Ya. Walaupun mereka sudah banyak yang hafal Al-Quran, ada yang 6 tahun itu sudah ada setengah juz, pendek sudah banyak yang hafal. Kira-kira seperti itulah Amr ibn Salamah Al-Jarmi. Amr ibn Salamah Al-Jarmi. Dan ini dalil bahwa anak yang belum baligh dijadikan juga imam di kalangan para sahabat Nabi SAW. Mereka ini itu datang sebagai utusan belajar agama dari Nabi kemudian pulang. Dan mereka menghafal dari jumlah yang banyak itu, tentu hafalannya tidak sama. Jadi mereka yang banyak ini, yang satu dapat hafal 2 surat, yang satu 5 surat, yang satu lagi 6 dan 7 surat. Sejumlah dari keseluruhan mereka ini didengar oleh Amr ibn Salam al-Jarmi sehingga dia yang paling banyak. Dia jadinya yang paling banyak walaupun dia tidak ikut ke Madinah, tapi dia mendengar dari mereka ini yang dari si A dapat 2 surat, dari si B dapat 3 surat, dari si C dapat begini, sehingga dia yang paling banyak. Dan mereka akhirnya mempercayai beliau ini, yaitu Amr bin Salamah, sebagai imam. Ya, sebagai imam. Itulah bab yang ke-54 ya, dalam memilih imam. Ya, memang ada kriteria ya, yang pantas jadi imam tentu ya, yang bukan di sini. Ini bukan konteksnya memilih, tetapi dalam hukum boleh. Ya, dalam hukum boleh. Bisa jadi menjadi pilihan kalau memang tidak ada yang lebih banyak hafalannya daripada mereka. Misalnya ketika orang tua-tua ya merapat pengurus masjid untuk mengangkat imam. Jadi sekretariat jadi angkat imam itu ya dibuat semacam apa? Angketnya meminta jumlah hafalan, ya, minta jumlah hafalan. Yang tua-tua di situ hafalannya cuma dari ad-duha sampai an-nas. Sementara situ ada anak yang berusia 16 tahun atau 15 tahun, 14 tahun, dan dia hafalannya satu juz setengah, 2 juz. Kalau idealnya mereka yang dipilih. Berdasarkan hadis yang dinukilkan oleh Imam Bukhari di bunyi bab ya ummuhum aqra'uhum li kitabillah. Ya, aqra'uhum li kitabillah. Nah, ini di samping hukum boleh, bisa jadi dia menjadi kriteria utama, terkadang dipilih karena hafalannya. Ini bab yang ke-54 dan kita masuk ke bab yang 55, hanya satu hadis saja di situ dengan judul bab idza lam yutim al imamu wa atamma man khalfah. Ini yang perlu kita ketahui, ini kaedah ya, idza lam yutim al imamu wa atamma man khalfah. Bab apabila imam tidak menyempurnakan salatnya maka makmum menyempurnakannya. Maksudnya apa? Maksudnya bila imam kurang salatnya sementara makmum sempurna, tidak berpengaruh apa-apa dan tidak membatalkan sholat makmum. Tidak membatalkan sholat makmum. Kesalahan imam tidak berpengaruh kepada makmum. Nah, inilah maksud dari bab ini. Maksud dari bab ini yaitu idza hasala minal imami taqsir wal khalal, ya, dan makmum diperintahkan untuk menyempurnakan. Ya. Dan tidak melakukan kesalahan yang sama, maka kesalahan imam tidak merusak salat makmum. Tidak merusak salat makmum. Kejadian yang terjadi di zaman Nabi ketika ya, Nabi SAW salat 2 rakaat yang seharusnya 4 rakaat. Ya, yang seharusnya 4 rakaat. Nabi SAW salam dari 2 rakaat. Kemudian kata perawi, maka keluarlah sur'anul qawm. Itu yang biasa keluar cepat. Karena urusan dagang, maka assalamualaikum. Astaghfirullah. Kemudian dia pergi. Keluar mengurusi urusan dunianya. Ada yang sudah seperti itu? Ada. Setelah Nabi mulai berzikir, sudah menghadap ke makmum, tiba-tiba berdiri seorang sahabat yang dipanggil dengan Dzul Yadain. Dan dia bertanya dengan pertanyaan yang cerdas, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah salat ini sudah turun syariatnya untuk diqasar? Yang empat jadi dua kembali, atau engkau yang lupa?" Dia tetap empat rakaat tapi engkau lupa. Ya, itu pertanyaannya. Kata Nabi menjawab, "Tidak diqasar dan saya tidak lupa." Ya. "Ah, kalau begitu kamu lupa ya Rasulullah." "Enggak, saya enggak lupa," kata Nabi SAW. Kemudian mengatakan, "Engkau lupa." Nabi SAW meminta penjelasan para sahabat yang lain dengan mengatakan, "Asadaqa Zulyadain, apa yang diucapkan, apakah yang diucapkan oleh Zulyadain ini benar?" Para sahabat ngangguk semua. Berarti jelas Nabi sholat dua rakaat. Maka Nabi SAW menambahkan dua rakaat yang sisa. Kemudian setelah itu dia sujud sahwi dan salam. Sahabat yang keluar kan tidak diperintah, dipanggil lagi. "Woi, yang sholat tadi balik lagi ke masjid." Ya, tidak. Mereka tidak dipanggil lagi. Karena mereka, kesalahan imam tidak merusak sholat mereka. Nah, ini hukum yang umum ya dari bunyi bab ini. Bab idza lam yutimmal imamu wa atamma man khalfa, maka kesalahan imam tidak merusak sholatnya makmum. Hadisnya ya, bunyi hadisnya Imam Bukhari mengatakan, "Haddatsana al-Fadl bin Sahal qala haddatsana al-Hasan bin Musa al-Asyab qala haddatsana Abdurrahman bin Abdullah bin Dinar an Zaid bin Aslam an Atha bin Yasar an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yusalluna lakum fa in asabu falakum wa in akhta'u falakum wa alaihim." Ya, itu bunyi hadisnya. "Yusalluna lakum fa in asabu falakum wa in akhta'u falakum wa alaihim wa alaihim." Terjemahannya dari Abu Hurairah, ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Mereka salat mengimami kalian." Maksudnya para pemimpin ya. Di sini cerita tentang pemimpin-pemimpin yang jadi imam. Ini menunjukkan bahwasanya pemimpin itu jadi imam walaupun dia fasik. Walaupun dia fasik, walaupun dia tidak mempedulikan waktu salat. Biasanya mereka salat ditunda-tunda sampai hampir-hampir ya, hampir keluar waktu salat, tetapi makmum tetap menunggu. Karena mereka imamnya adalah pemimpin, dan bahkan ada di antara sebagian pemimpin itu salat karena mabuk dalam salatnya dia tahu jumlah rakaat. Tidak tahu jumlah rakaat. Ini menunjukkan bahwa hukum asal pemimpin jadi imam dalam salat. Ini ceritanya, kata Nabi SAW, "Yusalluna lakum," mereka salat mengimami kalian para pemimpin. "Fa in asabu," mereka salat mengimami kalian, "apabila mereka benar, maka kalian juga akan mendapatkan pahalanya." Ya, maksudnya pahala akan mendapatkan, dan mereka juga kalau benar, salatnya benar pada waktunya dan tata cara salatnya benar, tidak ada yang kurang sesuai dengan tuntunan Nabi, mereka dapat pahala dan kalian juga akan dapat pahala. Kemudian, "Dan apabila mereka keliru," ini yang berkenaan dengan bab kita, "apabila mereka keliru atau salah, maka untuk kalian pahalanya dan mereka, dan untuk mereka dosanya." Mereka yang berkewajiban untuk menyempurnakan salat mereka sementara kalian tidak ada masalah. Sementara kalian tidak ada masalah. "Wa in akhta'u falakum wa alaihim." Falakum, maka kalian mendapatkan pahalanya, sementara mereka yang menanggung dosanya. Ini tidak usah repot-repot. Ya. Nanti akan ada bab yang menjelaskan lebih detail lagi, bab yang 56 ini. Ya. Yang 56 tentang kadangkala yang jadi imam itu orang yang tidak kita sukai. Ya. Orang yang tidak sukai, mungkin orang seperti dalam kisah itu adalah tentang kejadian di masa Utsman bin Affan. Ketika Utsman bin Affan sudah terkurung dalam rumahnya, tidak bisa kemana-mana, dikepung oleh pasukan pemberontak, di masjid Nabi yang jadi imam siapa? Dari pemberontak. Ya. Pemberontak yang jadi imam. Ya, jadi para sahabat yang tidak yang bebas, yang di Madinah yang bebas, imamnya berimaman dengan mereka. Berimaman di belakang salat di belakang mereka pemberontak. Ya, tentu sudah pasti tidak akan setuju, bahkan dalam riwayat nanti dalam bab berikutnya, dan kami tidak suka. Ya. Tetapi tetap dosanya imam, imam yang menanggung, sementara makmum tidak ada hubungan dengan dosanya imam. Ya. Begitu juga nanti ada permasalahan hukum apa imamnya orang mubtadi, orang yang terkurung dalam jerat-jerat bid'ah. Ya. Terkurung dalam jerat bid'ah, dari ibadahnya bid'ah banyak. Nah, nanti juga ada statusnya. Boleh tidak kita berimaman dengan mubtadi? Ya. Ini bab yang berikutnya. Yang jelas sekarang ini, yang harus kita pahami bahwa kesalahan imam itu tidak akan dipikul oleh makmum. Kesalahan imam tidak akan dipikul oleh makmum. Makmum tekad mengikuti dan dia merasa yakin itulah solat, selesai. Bayangkan yang tadi keluar, setelah Nabi solat dua rakaat itu keluar, dia tidak diperintahkan lagi untuk menambahkan. Tidak ada panggilan kepada mereka, oh yang orang-orang yang keluar balik lagi kita nambah dua rakaat ternyata kurang. Nah, karena mereka ketika keluar tidak seperti Zulyadain ini. Zulyadain paham bahwa Nabi SAW sedang solat dua rakaat, dan mereka yang lain tidak mau bertanya, karena bisa jadi pertanyaannya mengakibatkan yang lain, tetapi karena dia penasaran dia tanya. Ya. Dan pertanyaannya juga cerdas. Bukan sekadar mengatakan, kau lupa ya Rasulullah, bisa jadi kan syariat. Bisa jadi dia sholatnya dikurangi. Makanya dia mengatakan, sholat ini benar sudah dikurangkan jadi dua rakaat, atau dia tetap empat rakaat dan engkau lupa. Itu pertanyaannya, yang sudah keluar, sholatnya berapa? Dua. Dan dia ketika keluar, dia tidak penting masalah selesai, tidak selesai, jelas dia merasa sudah sempurna, pulang dia, pergi dia. Ya. Pergi dia. Nah, ini standar yang kita ambil dari bab ini, bahwa kesalahan imam tidak berpengaruh kepada sholatnya makmum. Yusalluna lakum, mereka tetap jadi imam. Jika mereka sholatnya benar, maka mereka dapat pahala dan tentu kalian juga dapat pahala. Dan jika sholat mereka keliru dan ya, punya kesalahan, maka kalian tetap dapat pahala dan tidak berkurang, dan mereka yang berdosa. Mereka yang berdosa. Makanya tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir. Bila benar-benar mereka dari takdirnya sampai salamnya tidak ada masalah, kenapa kita tidak mau jadi imam? Tidak mau saya lah. Kenapa? Zikir berjamaah. Kan kita tidak disuruh untuk ikut berzikir berjamaah. Yang kita disuruh mengikutinya kapan? Dari takbir sampai salam. Ya. Oh, kita harus buat masjid baru nih. Kenapa? Masjid yang ada sudah tidak bisa sholat di sana. Kenapa? Imamnya banyak bid'ahnya. Ya. Imamnya banyak bid'ahnya. Apa bid'ahnya? Kunut. Ya. Kunut ternyata masalah. Ya, walaupun ada sebagian yang mengatakan bid'ah, tapi taruhlah itu perkara yang apa? Kenapa kita tidak berpatokan kepada ini? Dan mereka juga tidak protes ketika kita tidak mengikutinya. Apa kebutuhan kita untuk membangun masjid? Justru memecah belah kaum muslimin. Ya. Memecah belah kaum muslimin. Jadi ini pegangan yang harus kita pegang, bahwa kesalahan imam itu tidak akan dipikulkan kepada makmum. Ya. Bila mana sholatnya yang tidak keluar dengan secara totalnya, kecuali kalau sholatnya yang sholat maghribnya 4 rakaat sengaja, tentu kita harus memisahkan diri ketika dia tegak berdiri ke rakaat yang keempat yang seharusnya dia harus salam, kita tidak boleh ikut. Ya, pisahkan diri, duduk kemudian kita salam sendiri, bukan untuk tidak mau sholat, tapi kita pisahkan diri berimaman dengan dia. Dan ini tidak akan mungkin ada, kecuali kalau lupa. Tidak akan mungkin ada yang sengaja, kita sekarang ini karena sedang semangat, maghrib kita tambahkan satu rakaat. Tidak ada. Ya. Nah, ini yang harus kita jadikan standar, berhidup di tengah-tengah masyarakat. dengan ilmu, dengan fikih. Ya, bukan tujuan kita baik ternyata merusak. Ternyata merusak. Karena dasarnya ini. Yusalluna lakum, mereka mengimami kalian salat. Jika benar salat mereka, maka dapat pahala dan kalian juga tetap dapat pahala dan akan tidak kurang pahala kalian. Bahkan kalau sekalipun mereka keliru, mereka melakukan kesalahan sengaja ataupun karena lupa, kalian tetap akan mendapatkan pahala dan mereka menanggung dosa mereka. Ya, menanggung dosa. Ini pedoman dalam berimaman. Tidak usah khawatir, memang dalam standar pemilihan imam, itu yang telah kita pelajari. Yang paham Al-Quran, yang paham ini, yang ada kriterianya, tetapi kalau yang di depan kita itu memang itu adanya, atau itulah yang ditetapkan, jangan lari dari masjid. Jangan sholat sendiri di rumah. Tidak mau ke masjid. Tidak. Ya. Ini dasarnya. Dan ini luar biasa ya. Dan itu sudah diterapkan di zaman para sahabat. Sebagaimana nanti pada bab berikutnya, ya, para sahabat semua sholat di situ. Ada Ali bin Abi Thalibnya dan yang lainnya, para sahabat yang besar. Sementara imam mereka pemberontak. Imam mereka memberontak. Dan mereka sholat semuanya. Dan bahkan ketika ditanyakan kepada Utsman dalam hadis yang pertama, di bab setelahnya, Utsman menjelaskan bahwa perbuatan yang paling baik yang dilakukan oleh seseorang ketika dia sholat. Ya. Jadi ketika dia sholat mengimami kalian, ini sudah merupakan nilai positif yang kalian jangan berikan tinta merah. Ya. Maka ikuti dia. Kata Utsman bin Affan, dan jauhi fitnah. Jauhi fitnah. Ya, untuk dan terkadang sholat di masjid ini, ya, dia memberikan hikmah dalam berdakwah, dalam menyampaikan kebenaran, dalam menampakkan kepada orang, dan bisa jadi sebaliknya. Ketika orang benar-benar antipati dengan masjid yang ada di daerahnya, di tempat tinggalnya, kemudian membuat bencana besar. Ya. Membuat problem yang besar dalam dakwah karena dia tidak mau sholat di sana. Alasan-alasannya tidak, ternyata bukan tuntunan yang sebenarnya. Dia khawatir sholat saya akan rusak Ustaz karena imamnya seperti itu. Ternyata imamnya tidak mempengaruhi sholat imamum. Ya. Kecuali kalau bid'ahnya mukaffirah, bid'ahnya membawa kepada kekufuran, dan ini jarang ini. Ya, penyimpangan yang baru itu membuat dia kufur. Kalau dalam amalia itu tidak akan membuat orang kufur. Ya, perbuatan-perbuatan penyimpangan bid'ah yang amalia dalam ibadah ini, itu tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan itu menyebabkan pelakunya kafir. Ya, pelakunya kafir. Ini yang perlu dipahami oleh orang-orang yang baru mengaji atau yang sudah lama mengaji. Karena semangat-semangat mengaji, nah kemudian muncullah semangat seperti itu. Dan banyak ini, kita yang selalu mendapatkan kasus-kasusnya. Ada minta nasihat, kami ingin buat masjid Ustaz. Kenapa? Masjid yang ada di daerah saya itu saya tidak bisa sholat lagi di sana. Kenapa? Apakah mereka pokoknya yang pakai jenggot tidak bisa sholat di sini? Tidak ada peraturan itu. Pintu masjid terbuka untuk siapapun juga. Masuk ke sana sholat. Ya. Kesalahan imam tidak akan merusak sholatnya makmum. Ya. Dan bahkan ketika saudara bersama-sama mereka menegakkan sholat, terus jaga sholat berjamaah. Dan kini kita perhatikan, orang yang mengaji, orang yang belajar agama, belajar sunnah, sangat perhatian dengan sholat berjamaah. Dan itu yang mendominasi saat pertama, membuat hati kita tenang. Ya. Dan bahkan yang biasa berada di belakang imam itu mereka. Ya. Nah, ketika selesai sholat mereka melakukan aktivitas biasa, rutinitas, sementara yang sholat mereka sibuk dengan berzikir sendiri, berdoa sendiri. Di antara azan, setelah azan mereka sudah di masjid, di antara azan mereka mengangkat tangan berdoa, dan jauh lebih khusyuk doa mereka daripada setelah orang yang berdoa setelah sholat. Nah, setelah sholat semua mengatakan amin, amin, amin. Nah, sementara yang di antara dua azan itu berdoa sendiri, minta apa yang mereka butuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menghiasi masjid, ini memakmurkan masjid. Jadi, mari kita terapkan sesuai dengan tuntunan, terapkan kajian ini, agama ini sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Ini bab yang ke-56 dan itu hadisnya ya, hadis satu-satunya di bawah bab ini ya, bahwa pemimpin itu bila menjadi imam, kalaupun mereka keliru, maka kekeliruan mereka tidaklah merusak salat para makmum, dan makmum sesuai dengan yang mereka yakini, dan mereka berupaya untuk menyempurnakan, dan bahkan tidak mau ikut kalau memang sengaja untuk melakukan kesalahan. Ketika imam mau berangkat dari naik setelah rakaan kedua, ketika rakaan kedua mau naik untuk berdiri, tiba-tiba imam naik berdiri dan makmum mengatakan subhanallah. Ya, subhanallah. Ketika imam itu tetap kekeh berdiri ya, dan tidak mau duduk, makmum tetap naik ke atas berdiri ikuti imam. Ikuti imam. Jangan paksakan diri. Ya. Jangan paksakan diri. Kecuali kalau seandainya dia seperti yang saya contohkan ini sholat maghrib jelas 3 rakaat dan dia mengatakan kita nanti sholatnya tambah 1 rakaat. Ya. Kenapa? Saya lagi semangat sekarang ini. Ya. Ingin memperbanyak ibadah maghrib 3 rakaat tidak cukup. Ya. Ikut imam itu. Ikut imam itu. Tapi ketika dia nanti berdiri untuk ketika 4 salam kita selesai. Selesai. Kecuali kalau nanti dia tidak, dia ya kita yakin dia sholatnya 3 rakaat, nanti ketika rakaat ketiga ya, yang seharusnya dia duduk tasyahud, tapi dia naik ke atas, kita ucapkan apa? Subhanallah. Ketika dia tetap berdiri, kita tetap harus berdiri, harus berdiri, karena dia bukan akidah, dan dia kita yakin karena itu yang ingat, yang diingat di kepalanya, bahwa dia yang dia berdiri itu rakaat ketiga, maka kita berdiri. Kalaupun kita yakin kita sholat 4 rakaat dan imam itu yakin sholatnya 3 rakaat, sholat kita tidak rusak. Sholat kita tidak rusak. Berbeda antara contoh pertama dan contoh kedua. Contoh pertama diumumkannya untuk menambah, maka tidak boleh kita berdiri, kita harus salam. Tapi kalau dia tahu, kita yakin, dan ini keumuman pengetahuan kaum muslimin, sholat maghrib 3 rakaat, ternyata nanti dia bangkit ke rakaat keempat, kita ucapkan subhanallah. Ketika dia merasa dia rakaat yang dia beri itu rakaat ketiga dan tidak mau duduk, berarti kita harus ikuti dia, walaupun kita yakin kita sholat 4 rakaat ya. Tapi jarang ya, kalau sudah mengatakan satu sak pertama itu subhanallah semuanya, dia juga tenang, akhirnya diangkat lagi suaranya, akhirnya dia terpaksa berduduk gitu. Tidak mungkin kekal ya. Nah, ternyata ini semua satu sab mengucapkan subhanallah, berarti sayang lupa ya. Dan bisa jadi contoh yang pertama itu juga terjadi ketika dia memang yakin bahwa dia itulah rakaan yang ketiga. Ini yang perlu kita pahami dari bab yang ke-55, semoga bisa memberikan manfaat. Untuk bab yang ke-56 kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, dan kita buka sesi tanya jawab. Silakan. Ya. Selalu salah. Selalu berbaiki. Tidak mau memperbaiki. Perbaikan kita itu tidak dipedulikan. Ya. Ar-Rah. Ya. Atau? Ya. Ya. Ya, ikuti. Ya. Ikuti dan tambahkan usaha yang lain. Ya, kalau ketika sholat itu dia tidak bisa memperbaiki, berarti bacaannya dari awal itu. Ya, itu yang diketahuinya. dan pengurus masjidnya harus kita tuju, ya. Dan mereka pengurus masjid pasti juga tahu itu sebuah kesalahan, karena tidak akan mungkin ada yang mengatakan huruf H itu H, dan bisa jadi karena kekurangan yang ada pada lidahnya atau pada bacaannya. Ada orang yang memang tidak bisa mengucapkan H, ya. Ada yang bahkan tidak bisa mengucapkan Ain, ya. Yang Ain itu Nga. Alhamdulillahi Rabbil Ngalamin. Sulit yang mengucapkan A, tidak bisa dipaksa. Kita tahu orang yang seperti ini ada. Ada orang yang seperti ini. Dan saya pernah berupaya untuk membimbingnya jadi A. Ketika waktu mengucapkan A-nya benar, tapi ketika dia baca kembali kepada semula, ya. Dan memang tidak bisa. Jadi itu yang tetap kita tetap sholat, ya. Kalau bukan karena dia tidak mau memperbaiki, tetapi karena dia tidak bisa memperbaiki, dan dia cara memperbaikinya adalah tahsin Al-Quran, bukan memperbaikinya dalam sholat, ya. Jadi dihadapkan kepada guru tahsin, nah, itu ya, dinampakkan bagaimana membuka mengeluarkan makhrajnya. Saya pernah ditugaskan oleh guru Al-Quran, waktu itu masih kuliah di tahun keempatnya, karena memang sudah tidak bisa guru tersebut, dosen tersebut memperbaiki, maka saya tugasi untuk membimbingnya. Ada seorang teman dari Nepal, dia waw dhamma, dia membaca hamzah dhamma, ya. Kalau misalnya wu, dia baca u, ya. Ya. Wawudi'a wa'udi'a, tidak bisa dia wu. Apalagi kalau ada waw fathah setelahnya. Wawudi'a, dia tidak bisa membaca wawudi'a, tetapi wa'udi'a. Maka ada sekitar satu minggu, ya, satu minggu saya berlatih dengan dia. Alhamdulillah selesai. Nah, orang yang seperti itu butuh satu orang yang membenarkan makhraj ha-nya. Ya. Bila perlu dihidangkan makanan yang super pedas, super pedas. Ya. Nanti Bapak Tamdil ajak dia makan di makanan yang super pedas. Nah, di saat itu suruh dia baca H. Ya, pasti dia mudah mengeluarkannya. Suruh baca Al-Fatihah. Ya. Dapat pahala insya Allah. Ya. Silakan. Ya, ketinggalan, ya, karena kita dalam membaca Al-Fatihah, ketika imam membaca jahar, sir, ya, ketika imam sudah ruku dan bacaan sholat sir atau sholat jahar yang sirnya, rekaan yang sirnya, kita belum selesai baca Al-Fatihah, mungkin tersisa ayat yang terpanjang dalam surah Al-Fatihah, yaitu ayat yang ketujuh, ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu saya ketujuan. Ya, paling ya, ujungnya sedikit. Ya, sedikit? Enggak salah. Dan imam sudah ruku. Apakah kita lanjutkan atau ikut ruku? Karena khawatir imam akan berdiri. Ya, kalau yang tersisa walau satu ayat yang terakhir itu baca. Ya, saya rasa enggak butuh beberapa detik, ya. Dan jangan membacanya seperti membaca tilawah. Ya, ini tentu tidak akan sampai selesai sholat pun imam itu belum selesai kita baca. Ya. Ya, baca ya, membaca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, selesai. Kita yakin bahwa tidak akan mungkin imam itu bangkit. Maka selesaikan bacaan Al-Fatihahnya dan cepat mengikuti imam. Walaupun mungkin jarak antara kita ruku itu dengan rukunya imam agak terpisah sedikit, ya. Dan kalau kita tahu imam itu gerakannya cepat, maksudnya bacaan ruku, bacaan sujudnya cepat, maka kita untuk ruku, ya, maka kita membaca al-fatihahnya agak dipercepat, ya, dalam sholat sir atau dalam sholat jahar yang sir. Sementara sholat yang jahar, yang imam membaca al-fatihahnya jahar, nah ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Apakah makmum membaca al-fatihah di belakang atau tidak? Sementara untuk sholat jahar yang bacaannya sir, maghrib rakaat ketiga kan sir, ya, isya rakaat ketiga keempat sir. Ini sepakat semua para ulama baca al-fatihah bagi makmum rukun. Ya, nah, itu yang pertanyaan tadi. Termasuk sholat sir semuanya, zuhur dan asar. Kalau misalnya tersisa satu ayat pun yang terakhir yang panjang itu, kita cepatkan bacaannya dan kejar atau cepat menyusul imam ketika ruku. Kalau kita tahu imamnya bacaan rukunya cepat sekali, maka dari awal kita harus mempercepat baca al-fatihahnya, ya, mempercepat baca al-fatihahnya. Apalagi kalau imam tetap, tidak perlu kita bertanya lagi, karena imam ini sudah tahu. Dari kalau orang yang pertama kali sholat bersama di belakang dia mungkin tidak tahu, tapi kalau kita yang sudah tetap berimaman dengan dia, kita sudah tahu, maka kita sudah tahu, maka kita harus mempercepat bacaan al-fatihah kita agar kita tidak ketinggalan. Wallahu a'lam. Orang yang ayan, bagus. Ada seperti itu imam? Saya rasa pengurus tidak akan mungkin berani memilihnya, ya. Ya. Kalau ada kasus, tunggu kasus itu terjadi dulu lah, Pak. Ya. Kalau pengurus masjid tahu bahwa ini penyakit seperti itu, walaupun dia mungkin tamatuan santren, ya, mereka juga khawatir, ya, untuk mangkatnya imam. Bisa jadi saat sholat dia kambuh. Kalaupun seperti itu kejadiannya, maka tentu dalam suasana kambuh itu dia tidak diikuti. Ada pengganti yang baru. Karena orang yang ayan itu berarti akalnya hilang, ya. Berarti dia tidak wajib diikuti, sholatnya tidak sah saat itu. Maka di belakang sudah ada yang menggantikan. Ya, sudah ada yang menggantikan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap makmum jika imam salah membaca al-fatihah? Bagaimana status sholat makmumnya? Itu tadi, ya, kita sudah jelaskan. Bila mana kita bisa perbaiki. Dan memang kesalahan membaca Al-Quran ini ada dibagi oleh para ulama. Ada nama khata' jali. Ada yang salahnya jali, jelas, nyata. Dan ada khata' khafi. Kalau dengung, tidak dengung, panjang, tidak panjang, ini dikategorikan kepada khata' khafi. Sementara kalau perubahan huruf, ya, ini bisa jadi masuk kepada khata' jali. Seperti antara ha dengan kha. Dan kita, ya, seperti kita lakukan memperbaiki. Ya, memperbaiki ha-nya, ar-rahman. Ya, kalau dia memang diulangnya lagi dengan bacaan yang sama, berarti memang begitulah bacaannya. Maka tidak berpengaruh kepada sholat kita, sama dengan kaedah tadi. Ya, sama dengan pembatalnya sholat makmum, imam tidak membatalkan sholat makmum. Contohnya, ketika imam batal sholatnya dengan hadas, buang angin imamnya. Apa semua makmum harus perbaiki wudunya? Imamnya batal sholatnya dengan batal wudunya, buang angin. Ketika imam keluar mengeleng wudunya, makmum semua ikut serentak. Kenapa? Karena imamnya batal sholatnya, maka makmum batal sholatnya. Tidak. Tetap imam, makmum tetap berdiri, imamnya diganti dengan yang lain. Atau tunggu imam itu selesai. Ya. Bisa jadi. Ya. Dan imam boleh mengatakan kepada makmum, makanakum. Ini sudah kita pelajari, ya. Nabi SAW lupa mandi janabah, mandi junub. Hadis Muslim Bukhari. Nabi SAW lupa mandi junub, kemudian Nabi SAW pergi mandi dia, sementara para sahabat tetap berdiri dan melanjutkan sholat. Nah, kalau statusnya seperti tadi, imamnya tidak mau diganti, wudu keluar sebentar ini kan, keluar dari situ wudu sebentar bisa, enggak berapa detik bisa. Enggak sampai 2 menit lah ya. Sampai 2 menit selesai balik lagi dia. Bisa jadi seperti itu. Dan makmum tidak diperintahkan untuk mengulangi sholatnya atau mengulangi wudunya. Yang batalkan sholatnya mak imam. Ya, jadi kalaupun nanti bacaan Al-Fatihahnya itu membatalkan rukunnya, kan makmum saja, imam saja yang batal sholatnya. Ya. Ya. Dan apalagi kalau ada usaha memperbaiki bacaan, ternyata bacaannya memang tidak bisa dirubah, nah, maka kita lanjutkan sholat. Lanjutkan sholat bersamanya. Dan untuk imam ini perlu perhatian khusus seperti tadi, harus diusulkan kepada pengurus masjid, masjid kita kayaknya sudah layak untuk ada halaqah tahsinnya. Iya tuh bagus tuh ya. Tapi murid pertama imamnya. Imam. Kapan niat sholat itu dianggap batal? Bila mana yang berniat itu membatalkan? Bila mana yang berniat itu meng-cancelnya niatnya? Saya tidak jadi sholat. Dan ini tidak dilarang dalam agama. Wala tubtilu a'malakum. Jadi sholat itu tidak bisa dibatalkan kecuali kalau batal. Tidak boleh kita lanjutkan sholat. Ya, lanjutkan sholat. Tidak boleh kita di tengah-tengah sholat kita batalkan sholat. Ini dilarang oleh agama. Kalau kita sudah meniat sholat dan sudah mengangkat takbir, tidak boleh kita gagalkan atau kita batalkan sholat kita kecuali ada pembatal. Makanya dalam buang angin saja, kita ragu apakah batal atau tidak, Nabi SAW berikan pedoman. Jangan batalkan sholat kalian sampai kalian mendengar suara tut, katanya terdengar, ya, atau terhirup baunya. Bukan hanya sebatas ragu-ragu, itu saja tidak boleh membatalkan karena ragu, apalagi sengaja membatalkan, ya, apalagi sengaja membatalkan, dilarang oleh agama, ya. Ini yang perlu. Jadi Allah SWT berfirman dalam konteks ibadah haji dan umrah, wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan ibadah haji dan umrah karena Allah. Dari awal kalau sudah ihram harus tutup dengan tahallul. Tidak boleh batalkan gitu saja. Tutup dengan tahallul. Ujungnya tahallul. Tidak boleh kita salat begitu juga ya. Ya, kalau kita sudah Allahu Akbar takbiratul ihram, maka ujungnya salam. Ya, ujungnya salam. Kecuali kalau ada kasus-kasus tersendiri, ya, kasus-kasus tersendiri, misalnya, ya, para ulama memberikan uraian tentang kasus misalnya di, dalam kondisi gempa, ya, kondisi gempa. Sebenarnya tidak perlu juga dia meniatkan batal, tapi dia dibenarkan untuk melakukan gerakan-gerakan yang dibutuhkan. Jangankan menyelamatkan diri, menyelamatkan orang walaupun gerakannya banyak tidak batalkan sholat. Makanya niat membatalkan itu dilarang, tetapi dibenarkan untuk melakukan kebutuhan, ya. Tapi kalau kebutuhannya lapar tidak boleh ya. Ya. Sedang sholat terasa lapar kemudian bergerak ke dapur makan, tidak. Nah, makan itu membatalkan sholat. Tapi ketika kita sholat terdengar ada orang minta pertolongan, ya, ternyata dia kebakaran. Nah, kita boleh melakukan gerakan apapun setelah selesai gerakan kita lanjutkan sholat, tidak ada masalah. Atau kita sedang sholat nampak ular dalam rumah, di masjid, atau kala jengking, atau hewan yang binatang yang membahayakan, kita boleh mengambil apapun sarana untuk membunuhnya. Ya. Kemudian setelah itu selamati. Ya. Kita lanjutkan sholat. Niat tetap ada, perbuatan mungkin sudah keluar jauh dari perbuatan sholat, tetapi sholat tetap dilanjutkan. Nah, seperti tadi gempa, ya, itu kan untuk menyelamatkan diri. Menyelamatkan orang saja boleh, menyelamatkan diri boleh. Misalnya kita lari keluar, ternyata di luar tidak terjadi apa-apa, balik lagi ke masjid lanjutkan sholat. lanjutkan sholat. Tidak ada masalah. Menyelamatkan orang saja yang tenggelam, tidak ada masalah. Selesai dia menaikkan ke atas, ya, melakukan pertolongan pertama. Nah, kemudian setelah itu lanjutkan sholat. Kalau memang itu gerakan kebutuhan, yang tetap adalah apa? Niat. Ya, makanya niat tetap dijaga. Pertanyaan tentang kapan atau kapan niat sholat itu dianggap batal? Ketika dia membatalkan. Ya, ketika dia membatalkan dan ini telah melakukan pelanggaran. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap makmum jika imam bagaimana status dari agama Buddha apabila dikaitkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memerdekakan seorang budak wanita setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang istiwa Allah dan bagaimana kaitan tentang seorang yang abdun boleh jadi imam. Status dari agama Buddha. Agama Buddha itu kembali kepada dia, tidak ada pemaksaan. Ya, tidak ada pemaksaan. Kalau dia masuk Islam maka dia Muslim. Ya. Kalau dia tidak masuk Islam tidak ada pemaksaan. La ikraha fid din. Ya. Apabila dikaitkan dengan hadis Rasulullah SAW memerdekakan seorang budak, ini berarti budak wanita ini awalnya tidak Muslim. Ya. Tetapi ketika dia berkeyakinan seorang Muslim, maka Nabi menghukumnya sebagai seorang Muslimah. Ya. Ketika Nabi mengatakan Aynallah, Nabi bertanya. Dan Nabi bertanya kepada orang yang tidak pernah mengecam pendidikan. Kalau seperti itu pendidikan diketahui keyakinannya, maka yang berpendidikan harus lebih dari itu. Maksudnya harus memahami yang sama. Ya, ada orang yang mengatakan hadis ini kan bukan umumnya, untuk budak saja. Dan tidak ada syariatnya menanyakan. Justru inilah prinsip agama. Menanyakan di mana Allah Subhanahu wa taala. Aina Allah? Kata perempuan ini, Allah di langit. Karena itu yang ditegaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an banyak sekali. Aamintum man fis sama' an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Ya. Ar-Rahmanu 'al 'arsy istawa. Ya. Wa huwal qahiru fawqa 'ibadihi. Dan ratusan dalil dalam Al-Qur'an bahwa Allah Maha Tinggi. Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi pertanyaan itu menunjukkan dia memahami, mengimani Allah dengan keimanan yang benar. Maka Nabi mempersaksikan bahwa dia adalah seorang muslimah ketika dia meyakini, mengimani Allah dengan iman yang benar dan mengimani Nabi. Ketika Nabi bertanya, siapa saya? Kata wanita ini, anta Rasulullah. Ini kan persaksian. Jawaban itu persaksian. Bersaksi di hadapan Nabi bahwa dia beriman kepada Allah dan beriman bahwa Nabi itu sunnah Allah. Selesai. Muslimnya. Atau muslimah dia. Ya. Yang sebelumnya dia bukan muslimah. Dan bagaimana kaitan tentang seorang yang abdun, yaitu budak, boleh jadi imam? Berarti budak ini adalah budak yang muslim. Mana mungkin budak yang non-muslim diangkat jadi imam. Jadi budak Aisyah tadi itu budak yang muslim. Ini menunjukkan bahwa pengaruh seorang muslim kepada budaknya membuat mereka banyak yang masuk Islam. Bagaimana sikap mereka kepada budak itu membuat budak mereka banyak yang masuk Islam. Karena agama kita mengajarkan kepada budak itu untuk berbuat baik, bahwa mereka adalah saudara-saudara kamu. Ya. Dan berilah mereka makan dari makanan yang kamu makan, berilah mereka pakaian dari pakaian yang kalian pakai. Dari sini mereka sudah terpengaruh. Ya. Nah, ini membuat mereka jadi muslim. Bukan budak itu adalah status agama, keyakinan, tetapi itu status kemanusiaan bahwa dia budak. Tidak semua budak itu kafir dan tidak semua budak itu muslim. Bila mana dia masuk Islam maka dia muslim, bila mana dia kafir maka dia kafir. Ya. Dan tentu sebagaimana di dunia hukuman yang Nabi membedakan hukuman budak yang berbuat kesalahan dengan budak yang tidak buat kesalahan, dengan yang merdeka. Dan dari itu maka mereka pun nanti di akhirat berbeda pula. Ya. Berbeda pula hukuman yang diberikan kepada mereka. Jadi dari situ bahwa pertanyaan ini, budak itu bukan status keyakinan tetapi status kemanusiaan, bahwa dia bukan merdeka. Bisa jadi budak itu kafir, bisa jadi budak itu muslim. Dan biasanya budak-budak yang dimiliki oleh para sahabat umumnya muslim. Umumnya muslim. Maka mereka bisa jadi imam, seperti yang dilakukan oleh budaknya Aisyah radhiyallahu taala anha. Itulah ya, silakan. Ini terakhir. Ya, ya memang ini biasa ya. Ketika dalam imam, ketika dalam bacaan jaharnya di salat jahar, kita lihat bacaan Fatihahnya luar biasa, ya, agak panjang, ya. Mungkin bacaannya sangat kita dengar sangat menyentuh, tapi pas ketika rakaat yang sirnya terlalu cepat, ya. Kita yakin bahwasanya dia tidak seperti, dan benar-benar yakin tidak seperti membaca ketika jahar. Apa ini berpengaruh? Tidak berpengaruh apa-apa, ya. Karena memang sifat bacaan jahar itu membacakan kepada makmum, sementara sifat bacaan sir itu bacaan sendiri, ya. Bacaan sendiri. Meskipun ya, kalau rakaat yang memang untuk rakaat yang ketiga atau rakaat ketiga keempat atau rakaat ketiga atau terakhir itu hanya membaca Al-Fatihah saja. Ini juga berpengaruh kepada lama bacaannya atau nilai atau kesempurnaan bacaannya. Intinya bahwa walaupun kita tahu bahwa bacaan imam ketika jahar dengan sir itu tidak seimbang, tetap tidak berpengaruh. Kenapa bisa seperti itu? Karena bacaan jahar itu untuk dibacakan kepada makmum, maka dia dianjurkan untuk membaca dengan bacaan yang memberikan sentuhan. Makanya Nabi memilih imam itu orang yang bacaannya bagus, yang bacaannya baik, agar berpengaruh kepada makmum. Sementara sir itu kan bacaan untuk sendiri, ya. Bacaan untuk sendiri bisa jadi sifatnya tidak seperti sifat bacaan jahar. Sekali lagi, perbedaan itu tidaklah berpengaruh kepada sholatnya makmum, tidak berpengaruh kepada sholatnya imam, dan juga secara otomatis tidak berpengaruh kepada sholatnya makmum. Dan ini juga bukan indikasi riya, ya. Bukan indikasi riya. Ini pas bacaan jaharnya luar biasa, ketika sir cepat sekali, berarti bacaan jaharnya itu hanya riya saja. Ini bukan indikasi, ya. Bukan indikasi, dan bukan juga indikasi tidak riya ketika seimbang bacaan sirnya dengan imam itu dengan jaharnya. Ketika bacaan jaharnya bagus, ketika lama diupayakan maksimal, ketika sirnya begitu juga terasa dari waktunya, ini juga bukan indikasi dia tidak riya, ya. Dia tidak riya, dia ikhlas. Makanya itu kaidahnya tidak berpengaruh, dan kemudian juga bukan standar sholatnya imam itu ikhlas atau riya. Wallahu ta'ala alam. Itulah pertanyaan terakhir yang bisa kita jawab pada kesempatan ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kita tidak diperintahkan untuk sutra lagi. Dalam sholat tidak ada perintah untuk mencari sutra, kecuali kalau depan kita itu ada memang sutra yang agak dekat, misalnya jarak satu sab, sab kelima, sab keempat itu ada sutra dan tiang misalnya, tidak usah kita mendekat. Tapi kalau jaraknya dua sab, tiga sab, kita tidak wajib untuk itu. Karena perintah untuk sutra itu sebelum sholat. Ada yang melintas gitu. Ya enggak apa-apa. Yang kita ukurannya jarak tempat sujud kita dengan dia melintas. Kalau seandainya di antara posisi tempat sujud kita dengan kita, maka kita diperintah untuk menghalangi. Menghalang untuk mencegahnya untuk lewat. Posisi sujud kita.